Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'du, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi sahih muslim kitab al-tahara babu fadlil wudu' qala haddasana ishaq ibn mansur qala haddasana habban ibn hilal qala haddasana abanun qala haddasana yahya anna zaydan حدثه أن أبا سلام أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغضو فباعي نفسه فمعتقها أو موبقها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. الإخوة في الله، melanjutkan pembahasan kita insyaallah pagi hari ini dari kitab Sahih Muslim. Kita telah sampai kepada kitab Thaharah. Jika sebelumnya kitabul iman, al-imam An-Nawawi rahimahullah mulai dengan iman, karena dengan imanlah segala sesuatu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah pondasi, dibangun di atasnya semua amalan. Manakala selesai membahas tentang iman, beliau memulai membahas tentang salat adalah merupakan rukun terpenting setelah syahadat dalam rukun Islam. Dia berkata, kitab al-taharah, kitab yang membahas tentang al-taharah. Ya, al-taharah makna adalah bersuci. Dari kata-kata al-tuhuru, al-tuhuru adalah perbuatan seorang bersuci, berwudu. Al-tuhuru sama-sama dengan al-wudu'u. Al-wudu'u adalah perbuatan berwudu. Ya, kalau air yang digunakan untuk bersuci at-tahuru bil fathi al-wudu'u, al-wudu' air berwudu, al-wudu' perbuatannya, at-tahuru perbuatan bersuci, at-tahuru air bersuci. Ya, berkata Imam Muslim rahimahullah, babu fadlil wudu, bab tentang keutamaan wudu. Al-wudu dari kata-kata al-wida'ah. Al-wida'ah adalah ya keindahan pada wajah, cahaya pada wajah. Disebut wudu, wudu'an karena diharapkan dengan wudu ini akan indah wajah seseorang nanti di hari akhirat, bercahaya, bersinar. Bahkan sebelumnya di dunia, ya nanti di hari kiamat, Nabi yang mulia SAW akan mengenal umatnya dari bekas wudu. Ya, ghurran muhajjalin, akan bercahaya di hari kiamat wajah orang-orang berwudu, anggota wudunya bercahaya, wajahnya, tangannya, kakinya. Tersitulah Nabi mengetahui umatnya di hari kiamat. Berkata Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari sahabat Nabi Abu Malik Al-Asy'ari, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur bersuci itu adalah syatrul iman, setengah daripada iman. Sebagian daripada ulama memaknakan iman adalah salat. Karena dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Quran Terkadang Allah mengungkapkan salat dengan kata-kata iman. Kata Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah akan menghilangkan iman kalian, maknanya adalah ganjaran salat kalian. Karena dahulu kala ketika kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis, beberapa saat setibanya mereka di kota Madinah, 15 bulan mereka menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian datanglah perintah agar mereka menghadap ke Masjidil Haram ketika salat. Sebagian daripada mereka ada yang sudah meninggal sebelum datang perintah menghadap ke arah Baitullahil Haram. Sebagian daripada mereka menganggap orang-orang yang salat dahulu ke Baitul Maqdis, salat mereka sia-sia karena salat mereka sudah dipindahkan kiblatnya ke Baitullahil Haram. Maka Allah menafikan persangkaan mereka, takkan sia-sia apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka kerjakan dahulu salat ke Baitul Maqdis dengan perintah Allah, dan sekarang mereka menghadap ke Baitullahil Haram dengan perintah Allah. Apa yang mereka lakukan takkan hilang. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat kalian, ganjaran salat kalian. Ini makna yang paling dekat dari kata-kata al-iman. Jadi kata Nabi, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu setengah daripada salat. Karena pentingnya dia. Karena orang yang salat tanpa bersuci tak sah salatnya, tak ada makna. Setengahnya ada pada bersuci. At-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah setengah daripada salat. Nabi sedang berbicara tentang wudu. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan hari kiamat. Tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan. Maksudnya timbangan di hari kiamat. Menunjukkan kepada kita bahwasanya ucapan-ucapan kita yang berupa kebaikan akan menjadi amal, akan menjadi sesuatu yang memberkan timbangan di hari kiamat. Dan yang memberatkan timbangan orang di hari kiamat adalah ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah maknanya adalah segala macam bentuk pujian itu milik Allah. Al-istighraq. Alif lam menunjukkan keumuman. Apapun pujian itu semuanya kembali kepada Allah. Maka ucapan alhamdulillah ini ucapan besar. Diiringi dengan iman, dia akan menjadi pemberat timbangan di hari kiamat. Tamla'ul mizan, memenuhi timbangan di hari kiamat. Menunjukkan akan adanya timbangan di hari kiamat. Dan itu termuat dalam banyak ayat. Ya. Fa'amma man faqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aysyatin radiyah. Barang siapa yang berat timbangannya, maka dia dalam kehidupan penuh kenikmatan. Yang memberatkan timbangan hamba adalah zikirnya kepada Allah. Di antara zikirnya adalah ucapan alhamdulillah. Jadi apa yang kita kerjakan ini akan menjadi sesuatu yang berat. Dengannya akan memberatkan timbangan di hari kiamat. Maka amalan kita yang sifatnya abstrak ini akan menjadi sesuatu yang konkret di hari kiamat. Ya, bagikan sesuatu zat yang konkret dengannya ditimbang. Dan Ahlussunnah menetapkan adanya timbangan di hari kiamat. Dan mereka sepakat ditimbang amalan di hari kiamat. Apakah juga ditimbang tubuh-tubuh manusia? Kata mereka, bukan gara-gara tubuhnya ditimbang. Karena Allah tak ambil kepada tubuh, tapi adalah amalan. Sebagian ulama mengatakan tubuh itu ditimbang menunjukkan bahwasanya tubuh ini juga akan memiliki arti dalam timbangan di hari kiamat. Ya. Kata mereka, Allah akan datangkan seseorang yang begitu beratnya di dunia, besarnya obesitas, ketika ditimbang di hari kiamat tak ada sedikit pun kebaikannya, lebih ringan daripada satu kepak sayap nyamuk. Sementara ketika Nabi melihat ya sahabat tertawa ketika melihat Abdullah bin Mas'ud naik ke atas pohon kurma, tersingkaplah betisnya, dihembuskan angin, betisnya begitu kurusnya. Tertawalah para sahabat, kata Nabi, mengapa kan tertawa? Sungguh betis Ibnu Mas'ud di sisi Allah di hari kiamat timbangannya lebih berat daripada gunung Uhud. Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya tubuh kan ditimbang. Jawaban para ulama al-muhaqqiqun, bukan karena tubuhnya, tapi karena apa yang dilakukan oleh tubuh. Ibnu Mas'ud yang keras, yang kurusnya, ya kakinya, karena senantiasa digunakan untuk berbuat taat kepada Allah SWT. Mudah bergerak, mudah berjalan, mudah salat. Ya, berbeda dengan orang Abu Syaitas tadi. Payah berjalan, payah salat, payah bergerak, payah berbuat kebaikan. Ya, akhirnya karena dia payah berbuat kebaikan, kenapa? Karena tubuhnya yang berat. Kau lihat bagaimana orang yang tubuhnya setengah ton, 500 kilo. Apa yang bisa diperbuat? Maka alhamdulillah, walaupun kita gemuk-gemuk, selama memang tidak menghalangi aktivitas, tetap dapat beribadah dan segala sesuatu, enggak ada masalah, enggak dicela. Ya. Ibnu Mas'ud kurusnya kakinya dipakai untuk ketaatan kepada Allah SWT menjadi berat di hari kiamat. Jadi intinya bukan pada tubuh itu sendiri, tapi amalan dihasilkan oleh tubuh. Orang yang obesitas payah bergerak. Bayangkan bagaimana mereka mau melaksanakan tawaf. Jangankan tawaf, bergerak pun payah. Bagi mereka harus dibantu. Allah musta'an. Jadi ini menunjukkan akan ditimbangnya amalan di hari kiamat. Menunjukkan apapun yang kita perbuat berupa ucapan-ucapan, zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, baca Quran, semua kalimat ini akan diangkat oleh Allah SWT, diangkat naik kepada Allah SWT. Di hari kiamat akan berubah menjadi sesuatu yang berwujud untuk ditimbang di hari kiamat. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ardi. Ucapan subhanallah, subhanallah adalah kalimat tanzih, kalimat mensucikan Allah dari segala macam bentuk aib yang dinisbatkan kepada Allah oleh hamba-hambanya. Ya, yang tidak mengerti Allah, yang tidak mengenal Allah. Orang Nasara mengatakan Allah punya anak, kita katakan subhanallah, maha suci Allah daripada apa mereka katakan. Mereka mengatakan Allah punya istri, kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah daripada apa yang kau prasangkakan. Kaum Yahudi mengatakan Allah fakir, Allah kikir, kita katakan subhanallah, maha suci Allah daripada apa yang kau katakan. Kalimatut tanzih. Ya, ahlu kalam mengatakan Allah tak berwajah, Allah tidak bersemayam di atas aras, Allah tak datang di hari kiamat, Allah tak turun di sepertiga malam terakhir, Allah tidak Allah. Kita katakan subhanallah daripada apa yang kau ucapkan. Allah maha suci daripada apa yang kau sangkakan tentang Allah. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, dialah Tuhan rabbil izzah, pemilik segala macam kemuliaan. Amma yasifun, daripada apa yang mereka sifati tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah mensucikan dirinya daripada apa yang sifati oleh makhluk-makhluk yang tidak benar tentang Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala kemudian subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, kemudian wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salamun ala al-mursalin. Keselamatanlah bagi para nabi, para rasul. Ya, keselamatan itu ada dalam mengikuti mereka. Mereka mensucikan Allah sebagaimana mereka mensucikan Allah, kita sucikan mereka. Mereka menetapkan bagi Allah nama-namanya, kita tetapkan. Mereka menafikan bagi Allah apa yang Allah nafikan bagi dirinya, kita nafikan. Keselamatan adalah pada jalan mengikuti para rasul. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Ya. Keselamatan itu ada mengikuti pada jalannya para rasul. Jalan para rasul tidak sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Yahudi, kaum Nasara. Nasara mengatakan Allah punya anak, punya istri. Yahudi mengatakan Allah kikir. Ahlul Kalam mengatakan Allah tak punya wajah, Allah tak di atas aras, Allah tidak datang, Allah tidak turun. Kita katakan salamun alal mursalin. Keselamatan itu ada pada para rasul. Ikutilah mereka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji itu milik Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin. Maka dikatakan subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'ul mizan atau tamla'ani ma baina samawati wal ardh. Ucapan subhanallah dan ucapan alhamdulillah, dua ucapan ini bila dijadikan dalam bentuk yang konkret begitu besar ganjarannya sehingga memenuhi antara langit dan bumi. Bukan gampang. Subhanallah walhamdulillah itu jika dibuatkan dalam bentuk sesuatu yang konkret, begitu besarnya dia ganjarannya, sebesar antara langit dan bumi. Kalau dibuat dia menjadi satu benda yang begitu besar, maka benda itu memuat langit dan bumi. Itulah dia ganjaran. Subhanallah walhamdulillah. Setelah disucikan Allah subhanahu wa ta'ala, ditetapkan segala kesempurnaan itu milik Allah subhanallah walhamdulillah. Karena itulah dua ucapan ini jika diiringkan begitu dalam maknanya sempurna Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, Allah disucikan dari segala macam kekurangan, aib yang dinisbatkan kepada Allah. Yang kedua, dipuji Allah dengan segala macam kesempurnaannya. Karena itulah dikatakan Nabi ya subhanallah walhamdulillah tamla'u tamla'ani. Ucapan subhanallah tamla'ani, kedua-duanya memenuhi atau tamla'u. Ya. Ma bainas samawati wal ard. Apa yang terdapat antara langit dan bumi, menunjukkan besarnya ganjaran amal. Besarnya ganjaran zikrullah yang kita menyia-nyiakannya. Yang kita lebih gemar dengan dunia yang fana, padahal tak ada apa-apanya dunia dengan apa yang Allah janjikan dari karunia-Nya. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan Muhammad, kenikmatan dunia itu sedikit. Ya. Kalaulah sekiranya orang-orang tahu keutamaan salat fajar dan salat isya, mereka akan datang walaupun merangkak. Tapi banyak orang tak yakin dengan apa yang dikatakan nabinya. Ya. Sehingga mereka tak datang ke masjid. Padahal sekiranya dalam bentuk harta, pasti mereka akan datang. Kata Nabi, sekiranya mereka mengetahui akan dibagi-bagikan tulang-tulang yang sedikit padanya daging, mereka akan datang menghadiri salat isya. Artinya mereka datang hanya untuk dunia, bukan untuk akhirat. Padahal akhiratnya begitu besar. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah merupakan cahaya. Cahaya yang menerangi kegelapan hati hamba ini di dunia. Dari segala macam bentuk perkara-perkara syahwat dan syubhat, menghalangi hamba daripada segala macam bentuk perkara-perkara mungkar keji. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan salat ini benar-benar kan menjadi cahaya nanti dalam alam kubur, dalam kegelapan kubur menjadi cahaya sebagaimana cahaya lampu yang kita saksikan ini, dan akan menjadi cahaya nanti di padang mahsyar ketika orang-orang berjalan dalam kegelapan padang mahsyar. Di dunia akan menjadi cahaya di wajah orang-orang beriman. Bagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya bersihnya hati, ya, yang dipenuhi dengan ma'rifat, akan memberikan cahaya, dan cahaya itu akan sampai kepada wajah, sehingga wajah orang-orang beriman akan bercahaya. Tapi ini hanya dapat dideteksi oleh orang-orang yang matanya sehat, mata agamanya sehat. Kacamata agamanya sehat, dia akan melihat, memantau ini orang bercahaya wajahnya. Adapun orang-orang yang tak sehat mata agamanya, dia tak bisa membeda-bedakan. Ya. Cahaya itu ada pada wajah orang-orang yang beramal saleh. Dengan salat, wajahnya bercahaya di dunia. Dengan menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis, akan bercahaya wajahnya di dunia. Sebelum di alam kubur, sebelum di alam barzakh. Ya, berkata Nabi, "Nadzarallahu mura'an." Semoga Allah memberikan cahaya keindahan pada wajah seseorang. Sami'a minni syai'an. Dia mendengar daripadaku sesuatu hadis. Faballaghahu kama sami'ahu. Maka dia sampaikan hadis tersebut sebagaimana dia dengar. Ini keutamaan menyampaikan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bercahaya pada wajahnya, dan itu hanya dapat ditangkap oleh orang-orang yang matanya sehat. Kebanyakan orang matanya rabun, bahkan buta, sehingga dia tak dapat membeda-bedakan. Nanti di alam barzakh akan menjadi cahaya, nanti ketika di alam mahsyar akan menjadi cahaya pula. Wassalatu nurun wassadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah merupakan burhan, bukti. Bukti keimanan seseorang. Dia yakin apa yang dia berikan ini enggak sia-sia hilang. Dia yakin ini akan membuat Allah ridha kepadanya. Dia yakin ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin nanti di hari kiamat ini akan berlipat ganda. Keyakinannya mendorong dia untuk berinfak, bersedekah tanpa ragu. Ya, dia keluarkan zakat hartanya, dan Allah selalu mengiringkan antara salat dan zakat. Salat hak Allah, zakat hak hamba. Agama sempurna adalah agama yang menyelaraskan antara memenuhi Allah dan memenuhi hak hamba. Allah selalu mengulang-ulangi kata-kata wa aqimus salah wa atuz zakah. Tunaikan salat, ya, kerjakan salat, tunaikan zakat. Dan di sini Nabi menyelaraskan antara salat dan sedekah. Ya, sedekah yang wajib tentulah zakat. Wassalatu nurun, salat itu cahaya, wassadaqatu burhan. Sedekah itu adalah merupakan bukti keimanan. Ya. Orang bersedekah itu bagikan orang yang punya baju besi. Semakin banyak bersedekah, baju besinya semakin banyak menutupi seluruh tubuhnya, sehingga tak lagi terkena senjata, karena semuanya tertutupi, tak ada peluang senjata untuk masuk. Orang bakhil mau bersedekah, berat rasanya, dia tahan-tahan, sehingga bagikan baju besi semakin mengecil, mengecil, menjepit tubuhnya, menjepit kulitnya, semakin banyak yang terbuka daripada kulitnya, dan dia ingin meluaskan, tak bisa luas. Perumpamaan antara orang yang dermawan dan orang yang bakhil. Maka jika seseorang itu bersedekah mengharapkan wajah Allah, menunjukkan benarnya bukti keimanannya, yakinnya dengan janji Allah, yakinnya dengan hari berbangkit. Wassadaqatu burhanun wassabru diyaun, dan sabar itu adalah merupakan diya, cahaya. Tadi dikatakan as-salatu nurun. Dalam bahasa Arab ada nur, ada dhiya. Keduanya berbeda walaupun sama-sama cahaya. Cahaya bulan dalam bahasa Arab nurul qamar. Cahaya matahari dhau'us syams, dhiya'us syams. Karena cahaya bulan ya penuh dengan kehangatan. Dan dia berasal daripada cahaya matahari, tapi cahaya matahari yang begitu kuat, panas. Begitulah perumpamaan sabar. As-sabru dhiya'un, sabar itu panas. Dikatakan dengan dhiya. Ya. Karena dhiya adalah merupakan cahaya panas sebagaimana cahayanya matahari. Adapun bulan cahayanya lembut. Maka bulan disebutkan dalam bahasa nurul qamar. Cahaya matahari dhau'us syamsi, maka dibedakan antara keduanya. Sabar itu bagikan perumpamaan matahari yang kuat memancarkan cahaya. Panas terasa. Begitulah sabar. Sabar itu panas rasanya. Sabru diyaun. Orang yang bersabar berat. Ya. Bagikan menggenggam bara api yang panas tapi tetap dia tahankan. Dan Nabi menyebutkan di akhir zaman, ada orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, kalqabidi alal jamri, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Bara api ini dia genggam. Andai kata dia lepaskan, lepaslah agamanya. Andai kata dia pegang pelan-pelan, ya, akan tangannya akan kepanasan. Maka lebih baik dia pegang sekuat-kuatnya, dia matikan, ya, bara tersebut. Tidak dia lepas, karena lepasnya bara, lepaslah agama. Dan jangan tanggung-tanggung, tanggung-tanggung kan lepas. Demikianlah berpegang teguh dengan agama. Bagaikan berpegang teguh dengan bara api. Begitulah kira-kira sabar. Sabar itu berat. Sabar itu panas. As-sabru diyaun. Ya. Yang harus dipertahankan seorang hamba, bagaikan orang yang ketika jalan di tengah-tengah terik panas matahari, dia tetap jalan walaupun panas. Dia pertahankan, yang penting sampai tujuan. Dan sabar adalah melupakan agama sepenuhnya. Yang tak punya kesabaran, tak punya agama. Sabar tentunya dibagi ulang menjadi tiga bagian. Sabar menjalankan perintah-perintah Allah. Inilah sabar tingkat yang tertinggi. Sabar disuruh sholat berjamaah. Sabar. Sabar disuruh untuk ya mengerjakan rukun Islam yang lima. Sabar. Bertahan tetap. Sabar dalam segala macam perintah-perintah Allah. Berbakti kepada orang tua. Sabar. Ya, sabar untuk senantiasa jujur. Sabar. Sabar dalam mengerjakan perintah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan. Mau berbuat maksiat, sabarkan diri, tahan. Dan as-sabru dalam bahasa Arab cerbas mana adalah al-habsu, menahan diri. Ya, banyak godaan-godaan yang akan membuat seorang tercemar agamanya. Banyak berbagai macam syahwat yang mengajak orang kepada neraka jahanam. Sabarkan diri. Yang ketiga, sabar menghadapi segala macam ujian-ujian ya daripada Allah berupa perkara-perkara yang tidak dia senangi. Sabar dengan kefakiran, sabar dengan kemiskinan, sabar dengan penyakit. Ya, sabar dengan segala macam kekurangan-kekurangan yang tidak dia nikmati. Kurang harta, berkurangnya jiwa, berkurangnya ya panennya, dan seterusnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang sabar ini. Ya, bagaimana orang-orang yang Allah Subhanahu wa Taala puji dalam Al-Quran Al-Karim, yang mereka bersabar dengan segala macam musibah yang datang kepada mereka. Ya, وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ minal khawfi, kami pastikan menguji kalian dengan rasa takut. Takut apa? Takut segala hal. Itu ujian, takut fakir, takut miskin, takut gagal dalam hidupnya, takut ini, takut itu. Ketakutan yang berlebihan membuat dia galau. Itu ujian. Takut motornya hilang, takut tukang begal, takut perampok, semuanya ujian. Minal khawfi wal ju'i, kelaparan itu bagian daripada ujian. Lapar karena tak ada makanan yang dimakan, karena tak ada uang membeli makanan. Kadang-kadang uang banyak bisa dibeli tapi tak boleh makan. Dilarang oleh dokter, akan membahayakan kesehatan, akhirnya dia lapar. Lapar karena puasa atas perintah Allah, semuanya ujian. Minal ju'i wal khawf wala nabluwannakum syai' minal khawfir ju'i wa naqsim minal amwal, harta yang berkurang itu ujian. Ya, usaha yang gulung tikar, usaha yang bangkrut, usaha yang merugi itu ujian. Karena kalau terus untung-untung, Allah punya ketentuan dalam rezeki ini. Allah khawatir jika terus manusia beruntung, dia akan menjadi kufur kepada Allah, menjadi Fir'aun, menjadi Qarun, diuji dengan kegagalan. Ya, akhirnya dia tahu dia hanya hamba, bukan dia yang mengatur urusan. Allah yang mengatur urusan, dia hanya berusaha saja. Akhirnya sadarlah dia, kembalilah kepada Allah. Walau basatallahu rizqal ibadihi labagaw, kalau lah rezeki dibentangkan Allah kepada hamba-hambanya secara keseluruhan diberikan, niscaya manusia akan hancur binasa. Walakin nazilu biqadarin ma nasya, kami turunkan rezeki sesuai dengan apa yang kami tentukan untuk kemaslahatan kita. Sabar. Munaqsim minal amwal. Ya, kadang-kadang harta berkurang karena ketipu, atau harta berkurang karena dicuri, atau berkurang karena dibegal, atau berkurang karena dirampok, ya, karena lupa, tinggal, kececer, macam-macam, itu ujian. Ya, kadang-kadang ada barang-barang berharganya, ya, tinggal di jalan, jatuh, itu ujian. Ya. Naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan jiwa. Ada yang Allah wafatkan, anaknya, istrinya, orang tuanya, semua, keluarganya, karibnya, itu ujian. Wasamarat, kekurangan daripada buah-buahan. Mungkin karena gagal panen, karena bencana alam, banjir, angin, puting beliung. Ya. Karena hama dan seterusnya. Minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiril sabirin. Beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang selalu bersabar menghadapi semua ujian di atas. Alladzina idza asabathum musibatun qalu, mereka lah yang jika ditimpa musibah berkata, inna lillah, kita ini semuanya milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, kita semuanya akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan salawat Allah, salawat daripada Tuhan mereka. Salawat Allah kepada hamba adalah ampunan Allah kepada hamba dan pujian Allah atas hamba tersebut di alam malaikat. Allah memujinya, mengampuni dosa-dosanya, mengangkat derajatnya. Wa rahmah, Allah kecurahkan kepada mereka rahmatnya. Ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang sabar dalam segala keadaan. Wasabru diyaun wal Qur'anu hujjatun laka au alayka, dan Qur'an ini akan menjadi hujjah bagimu, syafaat bagimu di hari kiamat. Ya, memberatkan timbangan kebaikanmu, mengangkat derajatmu bila mana Quran ini kau baca. Alangkah miskinnya orang yang tiap hari enggak membaca Quran, walaupun selembar, setengah lembar, tiga baris, miskin, paling miskinlah dia. Ya, semua berita dia baca, semua celoteh manusia, semua komentar orang dibaca. Tapi kalamullah tak dibaca, ini orang paling miskin, paling menderita, paling menyedihkan hidupnya. Jadi Quran ini hujjatul lak, akan menjadi hujjah bagimu. Ya, bila mana dia kau baca, kau berusaha memahaminya. Apa yang dibaca di balik setiap kalimat ada makna. Maka orang yang paling utama adalah orang baca Quran, berusaha untuk memahaminya. Kemudian setelah dia pahami, jika itu perintah, dia kerjakan. Larangan, dia tinggalkan. Jika dia berita, dia imani. Dia ambil pelajaran pada kisah-kisah yang dituangkan dalam Quran. Ya. Kemudian setelah itu, setelah diamalkan, dia dakwahkan isi Quran kepada manusia. Inilah orang yang bermanfaat baginya Quran. Hujjatun lak. Ya, menjadi hujjah baginya. Quran itu keberkahan, yang akan memberikan keberkahan kepada pemiliknya, kepada orang yang membacanya. Sungguh mulia beruntungnya orang-orang yang senantiasa hidup dengan Quran. Ya, mengajarkan Quran, mendukung tegaknya pengajaran-pengajaran Quran, mendirikan rumah-rumah Quran. Ya, membuka sekolah-sekolah Quran, mereka dalam keberkahan yang kelak akan mereka raih di hari kiamat. Hujjatun lak, hujjah bagimu. Atau sebaliknya, au alaika, Quran itu akan menjadi penghujatmu di hari kiamat bila mana dia tak kau pedulikan, kau abaikan, tak ada sedikit pun bagimu keinginan untuk mengetahui apa isinya, membacanya, mengamalkannya, mendakwakannya, kau anggap itu sesuatu hal yang tak hubungan dengan dirimu. Maka ini hujan akan, Quran akan menjadi hujat bagimu, menghujatmu di hari kiamat. Itulah dikatakan oleh Rasulullah, inna Allah yarfa bihadzal kitabi aqwaman. Allah akan mengangkat dengan kitab ini sebagian orang. Siapa? Yang mengamalkannya, memahaminya, membacanya, mendakwakannya. Wa yadh'u bihi akharin, dan akan menghinakan sebagian orang dengan Quran. Siapa? Yang tak peduli dengannya. Nanti di alam kubur yang akan ditanyakan pertanyaan oleh malaikat munkar nakir, wa ma ilmuka, ilmumu apa? Orang yang kosong daripada Quran otaknya, amalan hidup di dunianya tak bisa menjawab. Orang yang senantiasa hidupnya dengan Quran akan mengatakan kitabullah. Qara'tu kitaballah. Ilmuku adalah membaca apa yang Allah turunkan dari kitabnya. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kullun nas yaghdu. Setiap orang itu akan pergi. Kata-kata al-ghudu adalah pergi di pagi hari. Kalau lihat tiap orang pagi hari perginya. Ada yang pergi ke Piti Batu Ampar, ada yang pergi ke Piti, macam-macam. Ada yang pergi ke sana Panbil, ada yang pergi ke Muka Kuning, macam-macam. Yaghdu, semua orang pergi, ada pergi ke sekolahnya, ada pergi ke kerjaannya. Kullun nas yaghdu, setiap orang itu kan pergi. Pergi ke mana? Di dunia pergi ke tujuan masing-masing, tapi setiap orang akan pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya kepada Allah jualah akan berakhir semua perjalanan, segala urusan, segala perkara, semua kita kembali kepada Allah. Ya. Sebagaimana orang tiap hari pergi menuju tujuan masing-masing, maka tujuan akhir daripada segalanya adalah Allah. Dalam surat An-Najmi Allah mengatakan, wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah akan berakhir segala sesuatu. Dirimu akan berakhir kepada Allah, hartamu kembali kepada Allah, semua akan berakhir kepada Allah, bumi ini kembali kepada Allah. Dan manusia yang pergi ini terbagi dua pula, fabai'un nafsahu, ada yang menjual dirinya untuk Allah agar dirinya ini bebas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Fa ba'un nafsahu, ada yang menjual dirinya untuk Allah. Fa mu'tiquha, maka dengan itu dia membebaskan dirinya daripada api neraka. Segala-galanya dia jadikan untuk Allah. Aktivitas hidupnya, hartanya, umurnya, ya, tenaganya, pikirannya, semuanya untuk Allah. Tabaraka taala. Itu kebaikan agama Allah. Inilah orang yang katakan Nabi, fabai'un nafsahu famu'tiquha. Ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah agar dia memerdekakan dirinya daripada azab Allah. Famu'tiquha, maka dia bebaskan diri daripada azab Allah. Ada yang kedua, menjual dirinya kepada syaitan dengan mengikuti keinginan syaitan, langkah-langkah syaitan, apa jadi itu syaitan. Inilah yang dikatakan Nabi, awmubiquha. Setiap hari orang akan pergi menjual dirinya. Ada yang menjual untuk Allah, maka dia akan mendekatkan diri daripada azab Allah. Ada yang menjual dirinya kepada syaitan, maka dia akan menghancurkan dirinya ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Maka manusianya dua, kalau bukan menjual dirinya untuk Allah, maka menjual dirinya untuk syaitan. Setiap orang di dunia ini hanya dua bagian. Ada yang berjalan menuju Allah, ada yang berjalan menuju syaitan. Dan kita disuruh berjalan menuju Allah, bahkan bukan berjalan, disuruh berlari. Fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Ya. Alaikum fillah rahimakumullah, hadis ini begitu agungnya, begitu mulianya. Ya, luar biasa maknanya. Semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan pada bab berikutnya, bab wujubit taharah lissalah, wajibnya bersuci untuk salat. Jika Allah panjangkan umur kita, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk wa atubu ilaik.